Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ada bisnis sewa menyewa. Artinya saya menyewa truk untuk saya gunakan. Pemilik truk itu sistemnya jadi saya bayar duluan untuk saya gunakan sebulan. Terus bulan depannya begitu saya bayar di awal bulan untuk saya gunakan sebulan. Nah, di antara kita, antara penyewa dan pemilik truk itu ingin perjanjiannya dilegalisasi. Jadi antara kita ini tidak mau ada denda kalau terlambat bayar atau gimana. Kita setuju, tapi masalahnya di notarisnya itu harus ada, karena katanya untuk melindungi para pihak. Nah, bilang ke dia, kamu mau uang notaris atau tidak? Gimana Pak? Bilang ke notarisnya, Anda mau uang atau tidak? Ke notarisnya. Kalau mau uang, bikin akad seperti ini. Kalau tidak mau uang, kami cari notaris yang lain. Banyak notaris yang bisa bikinin tanpa itu. Ini akad Anda transaksinya berapa? Berapa juta? Nilainya 40 juta untuk... Saya ada salah seorang teman, nilai kontrak 3,5 miliar. Dia jual rumahnya dengan langsung, dengan apa, cicilan langsung kepada pemilik. Harga 3,5 miliar. Tanpa ada denda keterlambatan. Ya, notarisnya bilang, Pak, ini gimana nanti mengamankan hak Bapak sebagai penjual kalau dia tidak bayar? Lalu dia tanya ke saya, tolong buatkan akadnya Ustaz. Sepertinya notaris gak punya template-nya. Saya bilang, minta teman buatkan akadnya, yaitu bila terlambat, ya, bila terlambat, maka rumah diambil dan dijualkan ke pihak lain dan diambil haknya dan sisanya diberikan kepada si pembeli. Begitu cara mengamankannya. Okay. Ini namanya barang jaminan atau rahan. Anda tinggal minta buat seperti itu dengan jaminan umpamanya pada saat Anda tidak, kan uang di awal. Uang di awal ada enggak risiko bagi si menyewakan? Kalau udah terlanjur dibikin suratnya, ditulis ada denda klausulnya, tapi secara de facto-nya kita enggak melakukan itu, gimana Ustaz? Tertulis ada ribanya. Iya. Anda tanda tangani akad itu. Iya. Berarti Anda menyetujui akad riba dan saksi dan penulis akad riba. Walaupun tidak dilakukan. Iya atau tidak? Iya. Termasuk yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Jangan tanyakan saya, tanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, masih terkutuk saya atau tidak? La'ana Rasulullah SAW akhirat riba umukilahu wa katibahu wa syahidaihi umsawa. Rasulullah mengutuk, mendoakan laknat agar dijauhkan dari rahmat Allah siapa? Pemberi makan riba, pemakan riba, penulis akad riba, notarisnya tadi, dan kemudian saksinya. Terima kasih Ustaz. Allah baik. Robah lagi akadnya sekarang. Bisa ya Ustaz ya? Ya, terima kasih. Sekarang Ahwat silakan, Bu. Mana pandangan Islam tentang BPJS atau dana talangan yang kita setorkan setiap bulannya tapi tidak dipergunakan. Nah, namun ada kekhawatiran juga jika suatu waktu kita mengalami problem kesehatan yang harus mengeluarkan keuangan banyak yang nantinya akan ditalangin oleh pihak BPJS. Itu aja. Satu lagi ya, tentang arisan aja ya BPJS jangan ya. Arisan aja. Tentang hukum arisan uang atau arisan barang itu bagaimana ya? Arisan uang atau barang? Arisan uang dan barang. Pasti dua pertanyaannya, arisan uang atau arisan barang. Arisan uang, Syekh Muhammad Salman Al-Faymin mengatakan dalam buku beliau bahwa ini suatu hal yang baik, bentuk kepedulian sesama muslim dan muslimah untuk saling membantu meminjamkan uang. Karena akadnya adalah qard, pinjam meminjam. Yang dapat meminjam, yang belum dapat meminjamkan kepada yang dapat. Nanti dibayar berdasarkan berapa yang diambil tanpa ada pertambahan. Begitu kan ya? ini adalah pinjam-pinjam yang halal. Dengan syarat, jangan ada persyaratan siapa yang dapat dia nanggung makan. Kan aneh, Anda pinjamkan dia uang, saya pinjamkan uang, tapi bayar saya makan siang saya ya. Siang, malam, sore, pagi sekalian. Kan ini riba semuanya. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan makan-makan, silahkan hukumnya halal. Tapi kalau arisan barang, yang diserahkan barang atau uang, yang diserahkan oleh setiap anggota barang atau uang, artinya arisan, umpamanya arisan handphone, berarti setiap Anda bawa handphone, setiap tarikan gitu, uang diserahkan kan ya, diserahkan nanti beli handphone, gitu kan? Baik. Harganya sama atau berbeda? Beda harganya Ustaz. Yang pendapat pertama dengan yang dapat ke 10 beda enggak harganya nanti? Sama enggak pendapat yang pertama ke 10? Sama Ustaz, tapi dari harga pasaran lebih tinggi katanya. Ini sekarang mungkin harganya 3 juta. Tapi untuk antrian yang ke-20 2 tahun lagi mungkin harganya 1 juta. Paham? Berarti sama atau tidak harga barangnya? Beda. Atau mungkin naik kalau seperti untuk emas, kalau arisan emas. Ya. Akad pinjam meminjam berbeda yang diterima dengan yang diserahkan uangnya. Apa namanya? Riba. Kecuali akadnya adalah barang memang yang mereka bawa, seperti umpamanya kita umpamanya ada 10 orang atau 30 orang arisan emas. Masing-masing setiap pertemuan ingin dikocok, siapa yang mau enggak mendapat, masing-masing menyerahkan berapa pecahan koin terkecil, berapa gram, 5 gram, 4,25 ada, benar, lebih kecil itu enggak ada, 4,25 gram, dinar kan ya, koin dinar. Anda kan koin dinar 4,25? Ya. Umumnya setiap arisan kita bawa satu koin dinar 4,25 gram. Jelas? Maka yang terima berapa? Kalau 30 peserta berapa terima dia? 30 dinar. Ya. Yang pertama dengan terakhir terima 30 dinar atau beda? Sama. Walaupun harga uangnya berbeda. Tetapi sekarang tidak ada ribanya. Jelas, tapi kalau dikumpulkan uang, dibelikan emas, pasti nantinya untuk mendapatkan 30 ada turun naiknya. Maka terjadi riba. Paham? Jelas? Baik. Jelas, Ustaz. Langsung kembali kertas, Ustaz. Ya. Ustaz, caranya disiapkan. Yang pertama adalah apa hukum ikut serta asuransi syariah? Asuransi syariah itu namanya. Seperti bank syariah, namanya bank syariah, tapi apakah dia syariah? Wallah ta'ala alam. Panduan yang dibuat oleh internasional tentang sebuah asuransi syariah adalah bahwasanya sesama para peserta mereka mengumpulkan dana dan diminta pihak asuransi hanya mengelola dana. Dana ini milik bersama, bukan milik asuransi. Sehingga kalau ada kekurangan, ya kekurangan, maka diputus asuransinya, selesai berarti gilirannya, kemudian buat baru lagi atau peserta nambah uang premi lagi. Jelas? Kalau ada kelebihan, ini bukan milik perusahaan asuransi, tapi milik kita peserta semuanya, dikembalikan kepada mereka kalau ada surplus. Mereka dapat apa? Dapat fee pengelolaan saja untuk menarikkan dan memverifikasi dan menyalurkan kepada klaim yang berhak. Ya. Seperti ini asuransi syariah di Indonesia. Saya kira tidak. Buktinya, untungnya mereka sisa surplus setelah selesai itu dimasukkan ke dalam keuntungan atau tidak? Hah? Keuntungan. Kalau umpamanya kurang, mereka akan tombokin. Ya, kerugian atau tidak? Bila untung rugi dengan uang tadi, ya terjadi riba, terjadi judi dan riba. Wallah ta'ala alam. Ya, langsung Ustaz Suryadi baca nomor 2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, dalam transaksi jual beli dengan angsuran atau kredit, misal si A membeli HP dengan DP 2 juta, harga HP 6 juta. Pembeli mau mengangsur 10 kali. Sementara kalau 10 kali penjual membuat presentasi 30% dari harga pokok. Dengan perhitungan 6 juta kali 30% sama dengan 2 juta, harga jual 6 juta plus 2 juta menjadi 8 juta. 8 juta kurangi DP 2 juta menjadi 6 juta. 6 juta yang diangsur 10 kali menjadi 600 per bulan. Apakah ini boleh? Yang kedua, dalam sebuah koperasi jual beli, harga anggota dengan harga di luar anggota beda. Harga anggota lebih murah dan di luar anggota lebih mahal. Apakah ini boleh, Ustaz? Baik. Ini koperasinya apa? Bisa dijelaskan. Baik. Yang pertama, ini sering saya jelaskan. Yang diharamkan oleh Rasulullah, bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli itu bentuknya adalah, dia mengatakan ini cash 1 juta. Kalau cicil selama 1 tahun 1.500.000 atau 1.200.000. Ya. Lalu itu penawaran, belum ada akad. Pembeli mengatakan saya beli. Saya beli, kata dia. Hah? Ini dia dua akad dalam satu akad. Jelas dua akad dengan satu akad. Karena dia mengatakan saya beli, tidak tahu apakah yang sejuta atau yang 1.200.000. Bisa terjadi riba di sini dan bisa terjadi gharar, tidak jelas harganya. Ribanya bagaimana? Dia bilang, dia mengatakan saya beli, sudah ambil. Sore enggak diserahkan uang. Sebulan lagi baru dia ingin menyerahkan uang. Saya katakan tadi ingat ada 100 ribu pertambahan per bulan, berapa? 10 ribu pertambahan per bulannya, begitu kan ya? 10 ribu apa 100 ribu? Anggap 10 ribu. 10 ribu pertambahan per bulannya. Berarti kamu bukan bayar 1 juta, 1 juta 10 ribu. Jelas? Ini ribanya di sini. Tapi kalau ini yang haram, kalau umpamanya dia mengatakan sekedar penawaran, saya jual ini 1 juta. Hah? Cash. Kalau umpamanya setahun saya jual 1.200.000. 2 tahun saya jual 1.400.000 dan seterusnya. Itu baru penawaran. Lalu dia mengatakan saya ambil yang setahun. Akhi, kata dia. Berarti harganya berapa? 1.200.000. Ini berapa jual beli, 1 atau 2 atau 3? 1, yaitu tidak ada tunai di sini. Yang ada hanya pembayaran dengan tempo 1 tahun dengan harga 1.100.000. Dan ini boleh. Ijma' para ulama dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ini boleh. Ya, qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang jahiliyah mengatakan riba yang diharamkan oleh Al-Quran itu sama aja dengan jual beli. Kata Allah tidak sama. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mana yang mereka samakan antara jual beli yang sama dengan riba, jual beli tunai atau yang tidak tunai? Yang tidak tunai lebih mahal. Itu kan sama mereka katakan umpamanya. Kalau riba, dia ingin beli cash 1 juta tadi harganya kan ya, tapi dia enggak punya uang, pinjam ke temannya. Kata temannya, udah, saya pinjamkan 1 juta, kau bayar berapa? Setahun, berarti bayar ke saya 1.200.000. Paham? Dia beli dengan itu, barang ini 1 juta. Nanti bayar sini 1.200.000. Apa namanya? Riba. Ya atau tidak? Kalau dia beli ke saya langsung, dengan 1 tahun, ah, jual beli namanya. Tapi adakah pertambahan 200? Ada atau tidak? Ada. Kan tadi dia yang beli setahun, bukan cash. Hah? Ada pertambahan 200? Ada pertambahan 200. Kata orang-orang jahiliyah Quraisy, kan sama saja kalau begitu. Hah? Qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berkata jual beli sama dengan riba, kan sama saja. Hasilnya sama-sama ada pertambahan 200 ribu. Kata Allah, tidak sama, kata Allah. Yang ini jual beli halal, yang ini pinjam meminjam riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Walaupun menurut mereka hasilnya sama. Jelas? Masalahnya bukan masalah hasil. Masalahnya adalah ini akad jual beli yang tidak tunai boleh lebih mahal, dan ini akad riba tidak boleh ada pertambahan. Kenapa Allah bedakan dua hal ini? Pasti ada hikmahnya. Tahu tidak tahu Anda, bila Allah membolehkan dan mengharamkan, sami'na wa ata'na. Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu melainkan ada mudaratnya. Tidak mungkin menghalalkan sesuatu melainkan ada manfaatnya. Sebagian para ekonom mengatakan, kalau dengan barang yang tidak tunai lebih mahal, dengan itu hidup ekonomi. Karena kalau semua barang dijual dengan tunai saja, ya, siapa yang mampu beli? Sedikit. Jelas? Tapi dengan Anda jual beli yang tidak tunai, barangnya banyak yang mampu membeli. Ya? Jelas Anda dengan itu hidup. Dan sekarang pertambahan. Tadi pertambahan tidak diikuti dengan pertambahan barang. Hanya uang dengan uang. Ya, kalau ini pertambahannya ada barangnya. Dan di dalam ekonomi bahwasanya Islam tidak menafikan bahwa waktu memiliki nilai. Ya. Tetapi waktu yang bagaimana yang memiliki nilai dalam Islam? Kalau tadi waktunya ya kan sekedar nunggu doang. Kalau ini waktunya dengan risiko. Ada barang ada risiko atau tidak? Ada risikonya. Ini risiko tidak ada. Ya. Maka dalam Islam waktu yang memiliki nilai karena dia diikat dengan barang dan jasa. Itu yang memiliki nilai. Tapi kalau waktu yang tidak diikat dengan barang dan jasa seperti pinjaman tadi, tidak memiliki nilai dalam Islam, tidak boleh ada pertambahan. Karena kalau waktu saja yang ada nilainya, tentu yang paling kaya, orang yang paling banyak waktunya. Siapa yang banyak waktunya? Pengangguran yang paling kaya. Kalau orang sibuk, maaf saya enggak ada waktu, maaf saya enggak ada waktu, maaf saya enggak ada waktu. Yang paling banyak waktu, saya banyak waktu saya. Hah? Dia pengangguran, dan dia yang paling kaya, dan buktinya kan tidak. Ini berarti bahwasanya waktu tidak memiliki nilai karena waktunya, tetapi waktu memiliki nilai ketika dia diikat dengan barang dan jasa. Buktinya Anda bekerja, kadang Anda masuk di pabrik, di perusahaan, di kantor, seharian tidak ada kerja, duduk saja. Digaji enggak oleh perusahaan? Halal? Kok enggak? Kalau enggak terserah Anda, kasihkan gajinya ke teman-teman yang lain. Duduk aja, karena memang tidak ada perintah kerja dari bos, dari pemberi kerja. Tapi kenapa halal? Karena ini waktu yang ada diikat dengan jasa. Anda tidak boleh menggunakan jasa ini untuk yang lainnya. Maka bila waktu ini Anda gunakan untuk hal yang lain, Anda berdosa. Walaupun untuk baca Quran. Karena waktu Anda dibayar dia bukan untuk baca Quran. Kecuali dia bayar Anda untuk baca Quran. Silahkan duduk di sini baca Quran, saya gaji Anda. Baik, kalau itu boleh baca Quran. Walaupun untuk sholat sunat. Allah barik fikum. Sudah cukup kayaknya. Atau terakhir? Satu kejadian lagi, karena sebentar lagi azan asarnya berapa? Jam 2.52. Hah? Ya. 3.52. Baik, satu putaran lagi lah. Biar saya juga istirahat. Baik. Latihan pasang. Kertas aja dulu semuanya, kita kertas numpuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukumnya membeli emas di marketplace online seperti Lazada hanya pembayarannya dengan sistem COD, apakah boleh? Baik. Pembayaran COD, cost and delivery tadi, harganya harga awal atau harga pada barang sampai? Hah? Siapa yang tadi nanya ini? Umpamanya Anda beli online emas di marketplace tadi, di Lazada atau dimanapun, ya, hari Anda membuat akad, harga emas Anda beli 10 gram itu umpamanya seharga 5.600.000 atau 5.500.000 umpamanya. Nanti COD sampai emas di tangan Anda di waktu yang sama atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu berapa jam biasanya? Berapa hari? 3 hari. Anggap 3 hari. Dalam waktu saat dia sampai, dia yang tagihkan kepada Anda harga yang 5.500.000 atau harga sekarang. Kalau harga 3 hari yang lalu, berarti akadnya tunai atau tidak? Tidak tunai. Ya, tidak tunai. Dan Rasulullah SAW mengharamkan menjual emas dengan semakna dengannya itu rupiah dengan cara tidak tunai, harus tunai. Baik. Terjadi riba di sana. Tapi ketika sampai pada waktu itu umpamanya Anda katakan, "Pak, kita sepakati harga sekarang." Kalau tetap pada waktu harga sekarang, boleh, berarti tunai namanya. Atau Anda sendiri yang membawa barangnya atau orang kurir Anda yang bawa barangnya, ya, pada waktu itu akad dan dibayar tunai, itu boleh. Baik. Walhasil tidak mungkin bisa halal yang melalui online tadi. Lanjut Ustaz. Pertanyaannya, apabila KPR termasuk riba, bagaimana solusinya? Bank syariah yang sekarang banyak bermunculan, apakah termasuk riba juga? Sekarang ada bermunculan BMT, bagaimana menurut Ustaz? Mohon pencerahannya. 3 pertanyaan sekaligus. Kalau KPR riba, bagaimana solusinya? Baik. Solusinya, cari KPR yang tidak riba. KPR syariah Ustaz? Mungkin KPR syariah, mungkin juga tidak. Ya, di mana Anda tidak akan dikenakan denda keterlambatan dan Anda diberikan dia rumah bukan uang. Ada kira-kira KPR seperti ini? Hah? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Kalau tidak ada, Allah tidak pernah mewajibkan Anda punya rumah. Pernah Allah perintahkan dalam Al-Quran, wahai orang beriman, miliki dah rumah. Atau Allah mengatakan, siapa yang tidak punya rumah, maka baginya dosa ini dan itu. Ada? Tidak ada. Lalu kenapa Anda wajibkan kepada diri Anda sendiri? Jelas? Kan kita ingin punya rumah juga, Ustaz. Kalau ingin punya rumah, semampunya. Beli, mampu beli tanah 3 meter, beli 3 meter dulu. Bangun rumah di atas 3 meter. Bisa? Hah? Ya akhi, Rasulullah SAW rumah beliau sebesar apa? Anda lihat kuburan Rasulullah SAW, berapa kalau panjang kuburan biasanya? Hah? 2 kali 1 kan ya? Ya udah sebesar itu. Hanya untuk bisa untuk 2 kuburan. Maaf, untuk 3 kuburan. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Berarti 3 kali 3. Hah? 2 kali 3 kan ya? 2 meter, kemudian 2 kali 3 cuma ukuran, satu ruangan kamar Anda. Istri beliau banyak, nanti istri satu cuma tapi rumahnya gede banget. Istri beliau berapa? 9, hujurat. Setiap istrinya satu kamar, bukan satu rumah, satu rumah. Satu kamar, satu kamar, satu kamar. Kamu untung, saya untung juga. Kamu dapat rumah dan saya dapat istri baru. Saya nikah dengan janda kaya itu Adami. Saya syaratkan kepada dia, saya nikahi kamu, tolong berikan saya kompensasinya untuk istri pertama saya adalah rumah. Kamu dapat rumah, saya dapat rumah dan dapat istri kedua, janda kaya. Bilang kayak gitu istri antum, mau istri antum? Kalau enggak mau, yaudah hidup apa adanya. Allah mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah, berikan istri tempat tinggal di mana kalian tinggal. Kalian tinggal di rumah satu kamar, tinggal di rumah satu kamar. Kalian tinggal di rumah kontrakan, tinggal di rumah kontrakan. Kalian tinggal di rumah orang tua, tinggal beri tempat istri di rumah orang tua tadi. Kalian tinggal di rumah mertua, istri tentu di rumah mertua juga. Baik. Bagaimana dengan rumah yang sudah dibeli lewat KPR tapi sudah lunas? Ana membelinya sebelum tahu kalau KPR itu termasuk riba. Apakah boleh tetap menempati rumah itu atau tidak? Boleh. Bila sudah selesai akad ribanya, berarti sudah tidak ada ribanya di sana. Ya, dan riba itu tidak ada pada, tidak melekat di rumah Anda pada zatnya. Ada pada akadnya. Akadnya kan sudah selesai, karena rumah sudah selesai. Wabillahi taufik. Silakan Mas, berdiri Mas, yang belakang berdiri coba. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Perum Cikarang Baru. Izinkan saya membacakan sebuah ayat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari bertransaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mulai bertransaksi riba, maka orang-orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. KPR, kredit pakai riba. Beli rumah sama dengan berzina. Riba itu 73 pintu dosa. Dan pintu yang paling ringan dari riba adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya kandung sendiri. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah dan Baihaqi. Dalam KPR subsidi ya, itu apakah booking fee itu hangus boleh atau tidak? Mungkin dalam KPR syariah, mungkin secara syariah yang KW mungkin ya, booking fee ada yang hangus tersebut. Jadi booking fee itu termasuk akad batil atau bagaimana? Syukran jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Pertanyaan booking fee hangus atau tidak? Yang ada dalam perjanjian Anda hangus atau tidak? Ada yang hangus, ada yang tidak. Ah, baik. Booking fee bukan DP kan ya? Booking fee menjadi bagian harga rumah, mengurangi harga rumah atau mengurangi DP. Kalau mengurangi harga rumah dan DP, dia berarti bagian dari harga jual beli. Pada saat booking fee tadi berarti sudah ada akad. Ada. Otomatis ada akad karena dia bagian dari pembayaran rumah tadi. Kalau dia tidak jadi, baik booking fee maupun DP, kalau tidak jadi hilang, betul hilang. Dan itu dinamakan dengan DP dan ataupun booking fee. Kalau umumnya tidak dihilangkan, dia ini bentuk bagian dari si penjual tadi berbuat baik kepada si pembeli. Paham? Jangan katakan tidak ada imbalan DP itu. Umpamanya si A ingin beli rumah si B, harganya 1 miliar umpamanya, ya, atau 100 juta. Si A memberikan booking fee atau DP sebesar banyak 1 juta rupiah tanda jadi, ya. Kemudian ditanyakan kapan sisanya, dia bilang akhir bulan saya bayar sisanya 90 juta cash. Seperti butuh tempo 1 bulan. Jelas? Baik. Tapi kalau saya tidak jadi, saya berpikir dulu 5 hari ini. Kalau tidak jadi, ini DP tolong kembalikan. Kalau dia mau, ini bagian dari kebaikan. Kalau tidak mau, halal bagi si penjual. Karena ini dengan 1 juta tadi, si penjual tidak bisa lagi menjual ke pihak yang lain sampai 5 hari tadi. Ya atau tidak? Padahal baru bayarnya 1 juta DP, dia keluar ada yang datang ke rumahnya, "Pak, saya mau beli rumah Bapak ini." Menurut saya, subhanallah, saya sangat senang bahagia di rumah ini, dekat dari masjid, dekat dari pendidikan anak-anak saya. Ya. saya nggak pakai DP-DP-an pak, ini saya bayar 120 juta cash. Hah? Bisa dijual oleh si B tadi? Bisa atau tidak? Dia mengatakan, maaf pak, nggak bisa. Saya sudah ada janji, sudah ada DP selama 5 hari. Coba bapak datang setelah 5 hari lagi. Baik, kata dia. Setelah 5 hari, ya, yang ingin bayar 100 juta tadi, yang sudah bayar DP 1 juta, dia bilang, saya nggak jadi. Hah? Lalu ya udah, ini DP saya kembaliin 1 juta. Hah? Rugi dia 1 juta nunggu selama 5 hari. Paham? Dia telepon lagi orang yang tadi pengen beli 120 cash. Ya, kata dia, maaf pak, saya sudah dapat rumah. Hah? Sekarang berapa kerugian si B tadi? 1 juta apa atau 21 juta? Hah? Banyaklah kerugiannya kan ya? Gara-gara cuman uang DP 1 juta tadi. Maka berhak hilang 1 jutanya tadi. Nah tadi dibayar 20 cash tambahannya. Rugi dia 19. Ya. Kalaupun hilang uangnya masih rugi dia. Ya atau tidak? Rugi dia 19 juta. Paham? Sekarang dia ingin minta uang 1 juta lagi padahal dia andas si B sudah rugi 19 juta. Adil namanya? Tidak adil namanya. Dan secara syar'i halal uang DP itu hilang berdasarkan asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau meminta gubernur beliau di waktu jadi khalifah yang berada di gubernur yang berada di Mekah untuk beli rumah Muawiyah. Ya, dengan membayar uang 3000 dirham. Amir Madinah itu, Amir Mekah mengatakan, kalau Umar nanti setuju, khalifah setuju, maka ini bagian dari pembayaran. Kalau khalifah tidak setuju, maka uang hilang. Boleh dari asar ini. Baik. Clear ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya mau nanya sederhananya aja. Negara kita punya utang hampir 4.000 triliun. Terus? Ya. Apa hubungannya dengan saya? Yes, saya mau tanya. Yang berutang dia. Yeah. Saya tidak pernah tahu terangkan akad riba. Yang mau saya tanyakan ini, Sam. Pemerintah negara kita meminjam uang untuk digunakan infrastruktur. Misalnya pembangunan jalan tol. Yang notabene sehari-hari kita pakai dan karena kita, uangnya riba berarti nggak boleh anda pakai. Tidak, nggak. Dan kita pun di ya, mau nggak mau harus bayar tol lah ya, bayar tol. Terus apakah uang apakah kita termasuk pelaksana riba? Karena uang yang dari kita itu digunakan untuk membayar utang pemerintah untuk terhadap utang-utang tersebut. Baik. Anda bayar tol uang jasa atau pembayaran riba? Jasa. Jasa ya udah. Tidak pernah Anda bayar akadnya ini pembayaran utang negara ke riba. Enggak kan ya? Akadnya Anda menggunakan bayar jasa tol. Baik, cukup. Saya jelaskan insyaallah taala. Dalam kasus seperti ini, banyak orang salah paham sama seperti tadi rumahnya sudah selesai. Apakah halal atau tidak pada tiba-tiba sudah selesai. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang uang yang dipinjam dengan riba. A, pinjam uang dengan riba, akad riba kepada si B 100 juta digunakannya untuk beli rumah. Kemudian setelah sekian tahun utangnya lunas, ya, apakah dan ada bunga ribanya? Apakah rumah ini halal dia pakai atau tidak? Sama dengan yang tadi juga. Negara pinjam uang dengan riba digunakan untuk infrastruktur. Apakah infrastruktur ini boleh dipakai atau tidak? Karena di bangun dengan uang riba. Ya, dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, sementara mazhab antum apa biar nanti ketahuan. Syafi'i atau bukan? Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i betul tidak boleh, apa boleh buat? Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya akad pinjamannya batil dan karena ada ribanya, dan ini sepaket antara akad qard dengan akad riba. Dan riba haram, maka pinjamannya batil, maka harus dikembalikan secepatnya kepada si pemberi pinjaman. Bila digunakan batil, berdasarkan mazhab ini betul tidak boleh Anda gunakan jalan tol, jalan biasa, jalan manapun, uang Pemda tidak boleh. Sekolah negeri tidak boleh, fasilitas rumah sakit negeri tidak boleh, yang swasta boleh bagi Anda. Bisa hidup? Allahu a'lam. Mazhab jumhur para ulama, mereka mengatakan ada dua akad di sini. Akad yang pertama akad pinjaman. Ya. Akad yang kedua akad riba. Pinjam 1 triliun dolar nanti dibayar 1 triliun dolar ditambah bunga. Ditambah lagi denda keterlambatan. Paham ini? Nah, akad pinjamannya sah karena akad qard. Karena akadnya sah, kan terpisah antara pinjaman dengan ribanya, ya atau tidak? Karena akadnya yang sah, yang haram hanyalah ribanya. Dengan demikian uangnya sah dipakai oleh si peminjam. Paham? Tetapi ada dosa riba, ini dosa besar. Tapi akad pinjamannya sah. Karena akadnya pinjamannya sah, boleh digunakan untuk infrastruktur, boleh digunakan untuk beli rumah, segala macam. Ketika ini ada, maka dia bertobat dari riba, sedangkan akadnya sah, ini tidak perlu dilepas kepemilikan aset tadi yang dibeli dengan uang pinjaman riba tadi. Jelas ini? Terserah mazhab Anda mau yang mana. Kalau mazhab Anda mazhab ulama Syafi'iyah, jelas tadi konsekuensinya. Jangan pernah lewat di jalan Pemda, jangan pernah lewat jalan negara. Tayyip. Jangan pernah bersekolah. Antum dulu sekolah di mana dulu antum? Negeri atau swasta? Negeri, berarti pakai uang pinjaman riba. Tidak sah sekolahnya. Ijazahnya kembalikan lagi. Tapi sekarang sudah mazhabnya jumhur atau mayoritas ulama masih Syafi'i juga? Ah, pilih yang benar ya akhi. Ya, mazhab jumhur ulama membolehkan ini. Tapi jangan jadikan kalau gitu saya pinjam uang dengan cara riba, nanti saya putar, saya untung, saya bayar, udah saya dapat keuntungan. Tidak. Itu kalau Anda untung. Kalau Anda mati, mati dalam keadaan berbuat riba. Kalau rugi, tetap Anda berbuat riba. Paham? Ini dalam kasus dia bertaubat. Kalau bertaubat, iya seperti tadi. Dia enggak tahu dahulu. Beli rumah dan KPR. Dan alhamdulillah sejak tahu sudah lunas sekarang. Halal atau tidak rumahnya? Jawabannya halal. Tapi kalau dia sekarang masih KPR, jawabannya jangan lanjutkan. Putuskan akad ribanya tadi. Bagaimana memutuskan akad riba? Tentu bayar pokok hutang sehingga akadnya ini selesai. Jangan bayar bunganya. Mungkin-mungkin seperti itu. Ada teman-teman yang bisa membantu advokasinya. Jelas? Cukup baik. Mas, terakhir satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini Ustaz. Saya pernah melakukan riba, pinjam uang ke salah satu bank. Kemudian dalam jangka waktu berjalan bank ini tutup, ya. Tutup. Iya. Kemudian mungkin diambil alih sama bank yang lain. Tapi dalam jangka yang waktu saya berjalan sama bank itu, saya sudah membayar perkiraan itu dari pokoknya itu melebihi pokoknya saya bayar agar cepat lunas maksud saya. Tapi dalam waktu seperti itu memang pinjaman saya itu memang sudah melebihi. Jadi saya tinggal membayar bunganya saja. Dalam saat itu saya juga tidak bekerja lagi. Jadi stop. Jadi data semua hilang semua, tidak ada komunikasi lagi selama 5 tahun. Namun saat ini muncul lagi karena memang data saya itu ketemu, jadi saya sudah di blacklist sama BI. Jadi ya. Kemudian BI yang blacklist atau Allah yang blacklist? Ya, di banknya itu. BI itu dia pusat riba, dia biarkan dia blacklist Anda sehingga Anda tidak selamat dari berbuat riba lagi ke depannya. Namun saya itu saya ditelepon lagi karena data saya bekerja lagi, kemudian data saya muncul di bank yang diambil alih sama bank ini, saya nabung seperti itu. Jadi data saya muncul lagi, kemudian mereka minta sisa bunga yang belum lunas gitu. Mungkin ini temanin dan advokasinya, pengacara bawa ke sana. Jangan tanyakan ke saya, bawa pengacara ke dia, selesai urusan Anda insya Allah. Ya, maksudnya gini Ustaz, apakah saya... Jangan Anda bayar, kalau Anda bayar berarti Anda pemberi makan riba. Janji yes, Anda berkurang, terkena dosa kutukan, dua kerugiannya. Daripada dua kerugian, mending ajak teman-teman di advokasi. Itu aja, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.